Kisah rasui-rasui pasai putblah. Paulus dan Barnabas gerasa tema hanyang saban di Ikonium. Awaknya gejak cit ubak rumah ibadat Yahudi dan gemetutu di sinan lagi nyang sebenajih. Akejih jaitat urang Yahudi dan yang kon urang Yahudi mu'iman ke Isa. Tema di urang-urang Yahudi nyang hana jipatih, jipesuna urang nyang bukon Yahudi. Sampo jid awak nyan banci ubak ureng yang mu'iman ke Isa. Ngon sabab nyan, Barnabas dan Paulus trip getinggai di sinan. Dan ngon buhetat, awak nyan gemetutu ke hai Tuhan. Dan Tuhan pih geberi bukti bahwa haba awak nyan ke hai gasih nyan betul. Gop nyan laju geberi ke awak nyan kuasa kejut gepe but yang ajaib dan hai yang luar biasa. Tema penduduk bandanyan, hana sapukun meadu pendapat si drongon yang lain. Na yang jidong belah ureng Yahudi, dan na tema yang jidong belah rasui-rasuinyan. Laju di ureng-ureng Yahudi ngon pemimpin-pemimpin ji, musajan-sajan ngon kon ureng Yahudi, kasapukun ji kena seksa, dan juga lawa rasui-rasuinyan ngon anak bate. Tema le rasui-rasuinyan, gesadar kehainyan. Laju gepe asing dro Listra dan Derbe. Nakeh banda-banda yang na di Likaunia dan udaerah sekelilingnya. Bak tempatnya awaknya gepe sampolom habagetnya. Di Listra, nasi dro ureng agam yang ga kijih lape yoh pun lahe. Sampo urengnya hanjit jijak yoh ubitkon. Sabab ga kijih lumpah tat lemek. Urengnya jiduk di sinan siraji dengo Paulus pegahaba. Paulus gekalon bahwa ureng nyan meiman. Ngon sabab nyan, jih nyan hasil tepepulih. Tema Paulus laju genging atuh ureng nyan, dan ngon su mutega Paulus gepegah. Dong laju becon. Ureng nyan ji lumpat siraji dong, oleh nyan jijak. Wate ureng rame ji kalon pu nyang gepegut le Paulus, awak nyan dumpek lambasa Likaunia. Dewa-dewa kajitron atuh donya, lam tubuh manusia. Laju Barnabas jibohnan le awaknya Zeus dan Paulus jibohnan Hermes. Sabab awaknya keh yang pegahaba. Imum dewa Zeus yang rumah ibadat jih di kebanda. Jijak kenan sirajiba lemo-lemo agam dan bungong-bungong ubabah pintu banda. Urengnya kena setot ngon ureng ramenya keji pesemah kerben jih kerasui-rasuinya. Wate Barnabas dan Paulus gedengo pu yang kena jipubut le ureng-ureng nyan. Awak nyan laju jiprik-prik pekayan jih kedro, siraji plung-plung melangkawan ureng rame nyan. Dan laju jidumpik. Hai, kupu kata pubutnya, kamonyo manusia cit saban lagi kata. Kamu na di dalam sino, ke kamu pu sampo habaget ke kata, mengat kata mandum tatinggai hai-hai yang hana menggunanya. Dan tajak uba Allah yang udip. Yang cipta langit ngon bumo dan laut ngon mandum yang nalamnya. Bak masa ile Allah gepu biyu bangsa-bangsa udip menurut kehendak ji kedro. Tema awaknya hana tua geberi bukti-bukti ke hai dro gopnya. Na ke ngon cara tapu but yang jo. Gopnya geberi ke gata ujian yang jitrun di bak langit. Dan hasil tanah otruk bak wate musim. Gopnyan geberi penajuh ke gata. Dan gepegalak hati gata. Ngon tutu haban yang lagi nyan. Rasui-rasui nyan tetap payah tat-tat getam ureng-ureng. Yang jepesunah kerubun ke gopnyan mendua. Na paduk dro ureng Yahudi jiteka Listra niba Antioquia. Di Pisidia dan niba Ikonium. Laju jepesunah ureng ramenyan. Sampo ureng-ureng nyan laju jidong belah awak nyan. Awak nyan laju jigelawa Paulus ngon bate. Oleh nyan laju jitarik gop nyan ulua banda. Awak nyan jipike Paulus nyan kamate. Tema wate ureng-ureng meiman nyang jidong ban silingka gop nyan gebedoh dan getamong lom banda. Oh singoh bengoh, gejak tema Uderbe mesajan-sajan ngon Barnabas. Di Derbe, Paulus dan Barnabas laju ke pesampolom habaget nyan dan jaitat ureng jimu iman uba Isa. Oh kaluh nyan, awak nyan jigi salom u Listra. Oleh nyan, u Ikonium, laju u Antioquia di Pisidia. Lam bandar-bandar yang gejaknyan, awaknyan laju gepekong ate murid-murid Isa, dan geberi nasihat ubak murid-muridnyan, mangat tetap mengiman ke Isa. Getanyo haruh berjaitat tarasa derita lebih ile, baru ke getanyo hasil tarasa kebahagiaan donya baru Allah. Menan ke cara jih rasir-rasirnyan geperno murid-murid Isa di bandar-bandarnyan. Dan bak tip-tip jemaah, Paulus dan Barnabas laju geangkat pemimpin-pemimpin jemaahnyan. Laju ngon berdoa dan puasa, awaknyan laju jiserah pemimpin-pemimpinnyan ubat Tuhan, yang awaknyan percayanyan. Oh kalehnyan, Paulus dan Barnabas gejak lom laju liwat daerah Pisidia dan truk laju u Pamfilia. Dan oh kaleh awaknyan ge pesampo firman Allah di Perga, awaknyan laju gejak u Atalia. Nibak sinan, awaknyan ge melayu lom u Antioquia. Nyan ke bandar tempat awaknyan yoh masaile jibri ubak rahmat Allah. Mangat awaknyan jipu but nyang jinonyo ka awaknyan peseleso. Wate katru u Antioquia, awaknyan laju ge pesapat ureng-ureng yang na nibak jumaahnyan. Laju ge pegah mandum yang kagu pubut lepotu Allah melalui awaknyan. Menancit awaknyan ge pegah pakriban Allah kagu pehah jalan mangat ureng-ureng yang bukan Yahudi mu'iman uba Isa. Lambandanyan, Paulus dan Barnabas trip tinggai mesajan-sajan ngon ureng-ureng mu'iman.